Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان الدين أعزكم الله لأن ترى perintah Allah Azza wa Jal kepada segenap kaum muslimin di dalam babul muamalah ialah perintah untuk at-ta'awun al-birri wa taqwa, saling bantu-membantu, saling gotong-royong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling berta'awun, saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan dengan fi'il amr, fi'il yang menunjukkan perintah, dan itu menunjukkan makna wajib. Kewajiban untuk ta'awun, membantu orang lain dengan konsep alal birri wa taqwa, di atas bir, di atas taqwa. Al-bir di sini barakallahu fikum, pengertian al-bir di sini ialah ismun jami'un, ismun jami'un likulli ma amarahu Allah Ta'ala wa Rasuluh. Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang diperintahkan Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, minal aqwal wal af'al, baik dari ucapan atau perbuatan, al-zahirah wal-batinah, yang lahir ataupun yang batin, al-muta'alliqah bihuquqillah au huquq ibadih, baik yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jal atau terkait dengan hak hamba-hambanya. Al-bir yang dimaukan dalam bab ini semua bimbingan-bimbingan Islam. Sementara yang dimaknakan dengan takwa, dimaukan dengan takwa dalam ayat ini adalah ismun jami'un litarki au lijtinabi ma nahallahu wa rasuluhu an. Sebuah nama yang mencakup tindakan meninggalkan, menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, baik ucapan atau perbuatan yang lahir ataupun yang batin, yang terkait dengan hak Allah atau hak hamba-hambanya. Itu makna takwa di sini. Demikian disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, dan juga dalam risalah khusus tentang syarah atau makna ayat di atas. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ayat di atas mewajibkan kita untuk berta'awun di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan berta'awun untuk meninggalkan larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan itu maknanya berta'awun di atas agama Islam secara keseluruhan. Sebab yang namanya agama di dunia Islam isinya adalah amrun yumtathal, perintah-perintah yang dikerjakan baik wajib ataupun sunnah. Dan yang kedua nahyun yujtanab, larangan-larangan yang dijauhi. Ini yang namanya agama. Dan yang ketiga khabarun yusaddaq, berita yang dibenarkan. Terkait dengan amaliyah kita dua, imma perintah kerjakan, imma larangan tinggalkan. Ta'awun meliputi semua bab-bab tadi. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Itu makna ta'awun yang diinginkan dalam ayat di atas. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Kita diperintahkan untuk berta'awun meliputi semua aspek Islam yang ada di atas bir dan taqwa, dan larangan berta'awun di atas dosa dan permusuhan. Barakallahu fikum. Sehingga babnya sangat luas. Ikhwanul muslimin azzakumullah. Seorang muslim terkait dengan masalah bimbingan Islam ala qismain, dibagi dua. Yang pertama ialah fa'ilun mubashir, pelaku langsung. Fa'ilun mubashir, pelaku langsung, orang yang langsung mengamalkan bimbingan-bimbingan Islam tadi, maka dia mendapatkan pahalanya. Ini kalau dikerjakan dengan keikhlasan dan sesuai dengan sunnah, dia yang langsung mendapatkan pahalanya, pahala dikarenakan dia mengamalkan bimbingan tadi. Yang kedua muta'awin, seseorang yang berta'awun membantu orang lain untuk melaksanakan bimbingan-bimbingan tadi. Imma fa'il wa imma muta'awin. Imma dia yang langsung melaksanakan bimbingan tadi, atau dia sebagai orang yang berta'awun untuk melaksanakan bimbingan tadi. Wa afdal min dhalika kullih, dan yang lebih afdal dari semua tadi ikhwan, dia melaksanakan dua-duanya. Di satu sisi dia sebagai pelaku, fa'il mubashir, pelaku langsung. Di kesempatan yang lain dia juga berta'awun membantu orang lain untuk mengerjakan perkara-perkara tadi. Maka dia meraih semua pahala. Dia meraih pahala selaku pelaku, dan dia juga meraih pahala selaku orang yang berta'awun dengan pihak yang lain. Perlu difahami ikhwan fillah rahimakumullah, orang yang berta'awun membantu orang lain untuk melaksanakan albir wa taqwa, dia juga mendapatkan pahala semisal. Pahala semisal. Kata Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan sesuatu perkara kebaikan, maka untuk dia pahala semisal pelakunya. Walaupun Anda enggak melakukannya, Anda enggak sanggup untuk mengerjakannya, tapi Anda berta'awun membantu orang lain untuk mengerjakannya, maka Anda mendapatkan pahala yang sama. Juga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam riwayat yang lain, man jahaza ghazian faqad ghaza wa man khallafa ghazian fi ahlihi faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan pasukan perang dengan harta yang dia miliki, maka sungguh dia juga telah berperang walaupun tidak ikut perang. Ada mujahidin berangkat, kamu punya uzur, entah kamu cacat atau kamu sakit atau apa, kamu punya uzur, tidak bisa perang. Lalu kamu mempersiapkan bekal-bekalnya kaum mujahidin, maka antum juga mendapatkan hal yang sama, faqat ghaza. Dan barang siapa yang mengurusi keluarga mujahidin yang ditinggal sama dia, faqat ghaza, maka sungguh dia telah perang. Di sini dikasih pahala yang sama, padahal dia bukan orang yang perang, dia bukan orang mujahid, tapi dia berta'awun membantu orang lain untuk bisa berjihad fi sabilillah. Intinya ta'awun pun juga dapat pahala. Dapat pahala. Maka yang paling afdal, yang paling afdal barakallahu fikum, ialah seseorang itu mengumpulkan dua-duanya. Pelaku langsung, di saat yang sama membantu orang lain untuk melakukannya. Hadza afdalun nas, orang yang paling afdal. Hadza afdalul ikhwah, ini ikhwah yang paling afdal. Yang kedua, fa'il mubashir, dia pelaku saja tidak bisa berta'awun. Dia pelaku, dia mengerjakan bimbingan Islam tadi, tapi belum bisa berta'awun. Ini juga dapat pahalanya. Atau yang ketiga, dia tidak bisa melakukan tindakan tadi karena uzur, tetapi dia muta'awin. Dia berta'awun membantu orang lain untuk mengerjakannya. Ini juga dapat pahala serupa dengan pelakunya. Tiga ini kan yang terbaik. Ini tiga-tiganya yang terbaik. Yang pertama yang paling bagus, yang kedua, yang ketiga. Ada lagi yang keempat yang paling jelek. La fa'il wala muta'awin. Dia tidak sebagai pelaku, tidak melaksanakan bimbingan Islam tadi, di saat yang sama juga tidak membantu orang lain untuk melakukannya. Ada syarrun nas. Ini orang yang paling jelek, orang yang paling jahat. Allahul musta'an. Maka barakallahu fikum, dimanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan prinsip at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ketika Anda tidak sanggup melaksanakannya, jangan sampai luput pahala itu. Ambil, raih pahala tadi dengan kita berta'awun alal birri wa taqwa, bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian barakallahu fikum, terkait dengan bab muamalah, yang namanya ta'awun sangat penting. Ini sudah kita bahas tadi malam, kalau bab ta'awun di atas bab ta'awun dalam perkara muamalah dimasukkan dalam kategori al-muwasa. Masih ingat saya ya? Tadi malam disebutkan al-muwasa. Bisa ta'awun dengan harta benda, bisa ta'awun dengan ilmu, bisa ta'awun dengan al-jah, kedudukan dan jabatan, bisa ta'awun dengan nasihat, bimbingan-bimbingan, bisa ta'awun dengan khidmat, bisa berta'awun dengan doa. Menyertai muslimin dalam suka dan duka. Disebut dengan al-muwasa. Tayyib. Di sini saya tambahkan ya ikhwan, terkait dengan masalah berta'awun dalam bermuamalah bersama dengan kaum muslimin, ini pahalanya sangat besar. Di samping apa yang disampaikan tadi, keutamaan khususnya adalah kembali kepada kita sendiri. Kita yang akan meraih kemanfaatannya. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Seseorang itu, Allah Azza wa Jal akan membantu seorang hamba. Allah Azza wa Jal akan membantu seorang hamba selama hamba itu biasa membantu saudaranya. Ini luar biasa. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Kalau Anda terbiasa memberi kemudahan-kemudahan kepada orang lain dengan bantuan-bantuan Anda, Allah pun akan memberi kemudahan kepada Anda dengan itu. Kalau Anda terbiasa menghilangkan atau mengurangi beban-beban kaum muslimin, kondisi-kondisi kritis kaum muslimin, Allah pun akan memberikan bantuan demikian. Allah akan menghilangkan atau mengurangi kondisi-kondisi kritis kalian, beban-beban kalian. Kalau kalian terbiasa membantu orang lain untuk membayar hutang-hutangnya, Allah pun juga akan memberi kemudahan kepada Anda untuk membayar hutang-hutang Anda. Demikian seterusnya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Sangat manfaat. Bermanfaat sekali, barakallahu fikum, ketika kita mengalami kondisi-kondisi terpuruk. Kondisi-kondisi yang banyak musibah padanya. Insyaallah akan banyak kemudahan. Insyaallah akan banyak kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau selama ini kita biasa membantu orang lain, memberi kemudahan-kemudahan kepada orang lain, jangan khawatir, Allah akan membantu kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Maka ikhwan fillah jazakumullah, bersemangatlah kalian di dalam menjalankan prinsip ta'awun dalam bab muamalah, yaitu al-muasa. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau Adabud Dunya Waddin, mengklasifikasi para ikhwah dalam bab ta'awun ini menjadi empat. Saya sebutkan untuk kacanya antum. Antum termasuk di sebelah mana ini? Ada empat, kata beliau. Yang pertama ialah al-mu'in wal-musta'in. Beliau mengatakan minhum man yu'inu wa yasta'in. Ada di antara para ikhwah-ikhwah ini, kaum muslimin ini, ada yang yu'in, memberikan ta'awun, memberikan bantuan-bantuan kepada pihak lain. Di saat yang sama, yasta'in, dia juga minta bantuan kepada orang lain. Membantu orang lain, dan juga minta ta'awun dari pihak lain. Kata beliau, fahuwa mu'awidun munsif. Ikhwah yang semacam ini, ikhwah yang melakukan amalan timbal balik yang adil. Dia berta'awun, juga minta ta'awun. Yu'addi ma'alaih, dia telah menunaikan tanggung jawab dia berta'awun. Wa yastawfi ma'alah, dan juga mendapatkan haknya dia mendapatkan ta'awun. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Maskurun fi ma'unatihi, dia disyukuri. Banyak orang terima kasih kepada dia karena ta'awunnya. Ma'dzurun fi isti'anatihi, dan dia juga mendapatkan uzur meminta ta'awun dari pihak yang lain. Memberi, diberi, berta'awun, minta ta'awun. Fahadha a'dalul ikhwan. Ini ikhwah yang adil. Pas, ikhwan. Pada saat diperlukan, hadir. Di saat dia memerlukan, juga ada yang membantu. Ada adil. Yang kedua, ialah man la yu'inu wa la yasta'in. orang yang tidak pernah memberikan ta'awun dalam muamalahnya. Tetapi di saat yang sama juga tidak pernah minta ta'awun. Nah, ta'awun ya akhi. Pasif dia lah. Di saat yang sama tidak pernah dia woro-woro minta ta'awun. Tidak. Katanya beliau rahimahullah, fahuwa munazil qad man'a khairahu wa qama'a syarrah. Dia ini mencegah kebaikannya untuk orang lain, dan dia juga mematahkan kejahatannya jangan sampai mengganggu orang lain. Fahuwa la shadiqun yurja wa la aduwwun yukhsha. Dia bukan seorang sahabat yang bisa diharapkan, tidak pula seorang musuh yang ditakuti. Yang ini ikhwan pasif, yang ini bakal gak digubris oleh para ikhwa-ikhwa yang lainnya. Dikarenakan apa ikhwan? Pasif. Ta'awun? Enggak. Minta ta'awun juga tidak. Yang ketiga, man yasta'inu wa la yu'in. Orang yang kebiasaannya minta ta'awun tetapi tidak pernah berta'awun. Kalau sudah urusan pribadinya, ta'awun ya akhi, anakku sakit, ta'awun ya akhi, istriku melahirkan, ta'awun ya akhi, saya sedang kena musibah, ta'awun ya akhi, luar biasa. Semangat untuk minta ta'awun. Giliran diajak ta'awun, lah. Oh, afwan ya akhi, saya lagi banyak urusan. Oh, afwan ya akhi, saya juga banyak beban. Afwan ya akhi, saya lagi mengurusi anak saya lagi sakit. Oh, afwan ya akhi, semuanya afwan ya akhi, afwan ya akhi. Ta'awun, tidak mau. Giliran minta ta'awun, agresif. Ini katanya beliau, fahuwa la'imun kal. Ini orang yang tercela, beban bagi orang lain. Mahinun mustadhal, orang yang hina, yang rendah. Ikhwah semacam ini beban bagi yang lain, rendah, hina. Maunya minta ta'awun, tidak pernah berta'awun. Ini adalah di kalangan sebagian ulama termasuk da'ul ikhwan la min dawaihim. Ini penyakit ikhwan, bukan obatnya para ikhwan. Min summihim la min ghadaihim, termasuk racunnya ikhwan, bukan nutrisinya ikhwan. Ini orang jelek ikhwan. Ini orang yang sangat jelek. Yang keempat ialah man yu'inu wa la yasta'in. Orang yang gemar berta'awun. Masya Allah. Semangat untuk ta'awun. Tetapi dia tidak pernah mau minta ta'awun. Ta'awun semangat. Membantu semangat. Masya Allah, luar biasa. Tapi untuk perkara pribadinya, dia berusaha kuat tidak minta bantuan orang lain. Ini adalah karimut taba', orang yang sangat mulia tabiatnya. Syakurus sunnah, perbuatan dia dimasykur. Orang banyak terima kasih dengan perbuatan dia. Qad haza fadilatail ibtida'i wal iktifa'. Orang semacam ini mendapatkan atau meraih dua pahala sekaligus. Pahala memulai berta'awun dengan yang lain, dan pahala merasa cukup dengan dirinya, tidak perlu ta'awunnya orang lain. Ini luar biasa. Jarang ada seorang ikhwah saudara yang seperti ini. Jarang ada ikhwah. Orangnya masya Allah mudah membantu. Ya Allah, ta'awunnya ikhwan. Ada teman kita yang lagi musibah, keluar dia. Seret, gampang. Allah ya ikhwah, ta'awun. Ini masjidnya belum di finishing ini. Set, gampang tahu. Iya, baru saya lihat rupanya betul juga di atas ini belum definisi. Langsung seret gitu ya. Tahun, masya Allah. Allah ya ikhwan, ini gedung yang lainnya nih belum jadi. Keluar tahunnya, cepat. Barakallahu fikum. Tapi ketika dia sedang mengalami sesuatu, tidak pernah sedikit pun wuru-wuru. Tidak ada yang tahu. Dia kena musibah, dia anaknya sakit, istrinya sakit, dianya sakit. Ada apa dia diam. Tidak pernah berupaya minta bantuan orang lain. Cukup dengan apa yang mampu sendiri. Hada afdalul ikhwah. Ini ikhwah yang paling afdal. Wa anfa'uhum, ikhwah yang paling bermanfaat. Dicari ikhwan-ikhwan semacam ini. Tayyib, antum yang sebelah mana ini? Nah ini antum, ayuhal ikhwah. Antum sebelah mana ini? Jangan-jangan yang ketiga. Jangan-jangan yang ketiga. Semangat, minta ta'awun. Dia aja ta'awun, gak mau. Jangan-jangan yang ketiga ini. Allahul musta'an. Usahakan jadi yang keempat. Ikhwan yang paling afdal. Paling tidak, yang pertama. Ta'awun iya, minta ta'awun juga iya. Itu minimal barakallahu fikum. Ini terkait dengan bab ta'awun fil muamalah. Ini semuanya ikhwan, tergantung kadar iman orang masing-masing. Tergantung kadar iman orang masing-masing. Semakin tebal keimanannya, semakin tinggi keimanannya, akan semakin kuat jiwa ta'awunnya. Ini pun juga ditentukan oleh kadar mutaba'ahnya, ittiba' dia dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Semakin dia tebal ittiba'nya, semangat ittiba'us sunnah, maka akan semangat pula jiwa ta'awunnya. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid, ketika menjelaskan tentang masalah al-muwasah dengan ragam muwasah yang dibawakan di atas, beliau mengatakan wa ala qadril iman takunu hadhil muwasah, sesuai dengan kadar keimanan adanya muwasah ini, jiwa sosial ini, jiwa ta'awun ini. Fa kullama dha'afal iman dha'afatil muwasah, manakala imannya lemah, lemah pula semangat membantunya. Wa kullama qawiyal imanu qawiyat, dan manakala imannya kuat, kuat pula semangat ta'awunnya, semangat muwasahnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'dhaman nasi muwasatan li ashabihi bidzalik. Dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam orang yang paling agung muwasahnya, ta'awunnya untuk para sahabatnya. Fali atba'ihi minal muwasati bihasabi ittiba'ihim lahu. Maka para pengikut Rasul, para pengikut Rasul akan memiliki jiwa semangat muwasah sesuai dengan ukuran ittiba' mereka kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dua ikhwan yang menentukan iman dan ittiba'nya antum. Sehingga ketika ada orang yang kemudian tidak ada jiwa ta'awun, tidak ada jiwa muwasah dalam bermuamalah, dipertanyakan ketebalan imannya, dipertanyakan ittiba' dia dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul musta'an. Antum bisa mengecek iman antum dan ittiba' antum dalam bab ini. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Wa a'dham min dzalika kullih, dan yang lebih agung, lebih mulia, lebih afdal dari semua tadi, at-ta'awun fi da'wati ila Allah 'alal birri wat taqwa. Tadi kan ta'awun dan muamalah. Lebih agung lagi, lebih mulia lagi ketika antum berta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan di dalam bab berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awun fi da'wah. Ini lebih mulia lagi. dikarenakan dakwah itu amal yang paling mulia, amal yang paling afdal. Tidak ada yang lebih afdal daripadanya dalam bab itu. Itu merupakan amalnya para anbiya wal mursalin, amalnya semua salafun salihin, amalnya para immatul hudawuddin, para imam agama kita, amalnya para pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ta'awun dalam bab dakwah pahalanya lebih besar lagi sebesar pahala dakwah tersebut. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, di samping antum memiliki semangat ta'awun dalam bab muamalah dengan ikhwah, antum juga harus memiliki semangat berta'awun untuk memperjuangkan dakwatul haq ini, dakwatul sunnah ini, dakwah salafiyah ini. Dikarenakan ini merupakan amalnya orang-orang besar. Ta'awun dengan yang antum sanggup, dengan yang antum mampu, yang punya ilmu dari kalangan para ustadz, para asatidah, para ahlul ilmi, ta'awun dengan ilmunya. Yang mampu ta'awun dengan nasihatnya, arahan-arahannya dari orang-orang tua, memberikan arahan-arahan dalam perkara dakwah ini dengan perkara yang baik, dengan arahan-arahan dia, dengan bimbingan nasihat-nasihatnya dia. Yang mampu ta'awun dengan fisiknya, dengan fisiknya. Yang mampu ta'awun dengan harta bendanya, yang memiliki kelebihan harta, ta'awun dengan harta bendanya untuk kepentingan dakwah ila Allah fi sabilillah. Yang punya kemampuan dengan jah, posisi dia, jabatan dia, dia ta'awun dengan itu untuk dakwah ila Allah, memudahkan jalan dakwah kepada Allah azza wajalla. Ini afdalut ta'awun, merupakan ta'awun yang paling afdal, dikarenakan dakwah ila Allah merupakan amal yang paling afdal pula. Wa hadha muhim. Dan ini sangat penting, barakallahu fikum. Dakwah ilallah itu ya ikhwan, tidak bisa dipikir, ditangani satu orang. Sebuah amaliyah yang harus melibatkan banyak pihak. Dakwah ilallah itu ya ikhwan, bukan perkara yang ringan, tapi perkara yang berat, perkara yang besar. Yang dihadapi itu sangat banyak. Intern, ekstern. Barakallahu fikum. Sehingga perlu adanya saling berta'awun, bantu-membantu, saling menguatkan, saling mendukung, saling gotong royong, saling ta'awun, al-birri wa taqwa, untuk perkembangan dakwah yang mulia ini. Yang paling afdal, yang bisa ta'awun dengan semua poin-poin tadi, dengan ilmu, ta'awun dengan harta, ta'awun dengan kedudukan, ta'awun dengan nasihat, ta'awun dengan fisik, ta'awun dengan doa, ta'awun. Dia semuanya bisa. Paling afdal. Barakallahu fikum. Yang enggak mampu semuanya, sebagiannya. Sehingga jangan pasif dalam bab dakwah ini. Masing-masing kita harus betul-betul punya andil dalam mengembangkan dakwah yang mulia ini, terutama barakallahu fikum di zaman-zaman sekarang ini. Di mana dakwah salafiyah, dakwatus sunnah menjadi sebuah dakwah yang menjadi target permusuhan semua sekte-sekte yang menyimpang. Tidak ada satu sekte pun di dunia ini dari kalangan orang kafir ataupun dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, melainkan mereka semua mengarahkan panah-panahnya untuk memberangus dakwah salafiyah. Dan mereka semua gigih, tidak kenal letih, tidak kenal lelah, melakukan berbagai macam makar-makar dan segala macamnya untuk menghabisi dakwah ini. Mereka saja punya semangat ta'awun yang tinggi untuk perkara yang batil, punya semangat yang tinggi untuk perkara yang mungkar, punya semangat tinggi ta'awun dalam perkara-perkara dosa. Maka antum wahai ahlu sunnah, antum wahai salafiyin, harus punya semangat yang lebih berta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Antum harus menghayati itu, harus merasakan itu. Jangan kemudian saya enggak bisa mikir, tak kasihkan ustaz saja. Ya ustaz mikir, antum juga diminta untuk andil dengan apa yang antum punya. Barakallahu fikum. Harus punya semangat berjuang, semangat berkorban, semangat bertawun fi sabili hadhihi da'wah, dalam jalan dakwah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Antum nanti akan mendapatkan fadhil besar, antum masuk dalam deretan orang-orang besar yang memperjuangkan dakwah salafiyah ini di kalangan para anbiya wal mursalin, salafuna salihin, para imamuddin dari kalangan umat ini. Barakallahu fikum. Dan itu dimulai dari tempatnya masing-masing, daerahnya masing-masing. Nah, tempatnya masing-masing, daerahnya masing-masing. Antum harus punya semangat yang tinggi, ta'awun, memperjuangkan dakwah di tempat yang antum tinggal padanya. Antum tinggal di Padang Jaya ini. Unit 1. Ya. Semangat ta'awun di tempatnya antum ini. Antum tinggal di tengah kota, semangat ta'awun di sana. Kemudian ta'awun yang lebih luas lagi, bertawun lebih riwayat taqwa dan mengkara dakwah meliputi semua wilayah-wilayah yang ada di tempatnya antum. Terus ta'awun lagi dengan tempat-tempat yang lain di luar daerahnya antum. Terus demikian semakin luas ta'awun dakwah satu negara nasional. Ta'awun dakwah bahkan terkait dengan internasional. Dikarenakan dakwah salafiyah saling berkaitan satu sama lain, saling berkaitan. Barakallahu fikum. Maka dari sekarang, sing-singan dengan baju, yang semangat, yang sungguh-sungguh dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jal, dalam mengamalkan agama Allah Azza wa Jal, dalam mendakwahkan agama Allah Azza wa Jal, dan dalam bertawun untuk itu semuanya. Barakallahu fikum. Ketika muncul ta'awun ya ikhwan, maka akan muncul yang namanya tasyawur. Akan mudah bagi antum untuk berkoordinasi, musyawarah, karena semangatnya semangat ta'awun, bukan pribadi. Muncul tasyawur. Ketika muncul yang namanya tasyawur, terbiasa bermusyawarah, terbiasa berkoordinasi, akan tumbuh lebih kuat semangat ta'akhi. Ukhuwah akan muncul. Ukhuwah akan muncul. Dan akan tumbuh di sana suasana yang begitu nyaman, begitu enak. Bersaudara, saling mencintai, saling menghormati, saling menyayangi, saling bertawun, saling bertasyawur. Maka akan hilang semua problematika, akan hilang semua masalah di kalangan para ikhwah. Yang ada, dakwah itu kuat, kokoh, solid, satu langkah, satu kalimat, satu misi, satu visi di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan kemampuan kalian disemangati ta'awun yang ada ini dengan apa yang antum mampu. Dan jangan pasif, harus aktif. Yang punya harta melihat masjidnya kok masih kayak gini-gini aja ya, langsung bergerak, jangan pasif. Ini finishingnya habis berapa ya, kira-kira. Oh sekian, bismillah. Start finishing, selesaikan. Tengok lagi yang lainnya lagi. Ini apa yang kurang ini? Ya Allah, bantu lagi yang mampu dengan harta. Antum jangan meremehkan ta'awun ya. Bayangnya antum ta'awun itu harus puluhan juta. Tidak. Walaupun bertawun, bertawun barakallahu fikum dengan sejumlah uang yang antum miliki sangat berarti. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 dan segala macamnya. Ketika semuanya gotong royong akan terkumpul lebih banyak lagi untuk kepentingan dakwah ila Allah. Barakallahu fikum. Dan juga terakhir saya ingatkan barakallahu fikum, ini juga pesan dari para asatidzah yang lainnya terkait dengan masalah program yang dicanangkan oleh para asatidzah untuk dakwah salafiyah di Indonesia ini terkait dengan masalah ta'awun untuk program tebar majalah. Mungkin sampai pada antum dikarenakan di ada apa namanya brosurnya di majalah syariah edisi yang terakhir tentang masalah komunis ya. Ada ta'awun tebar majalah ini akan dimulai dan insya Allah akan terus dilanjutkan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Di saat-saat tertentu, pada momen tertentu, akan ada lagi ta'awun tebar majalah untuk edisi-edisi tertentu. Sekarang yang lagi marak bab komunis, maka digalakkan insyaallah ta'awun tebar majalah gratis edisi yang terbaru tentang masalah komunis. Barakallahu fikum. Nanti diwayakan masing-masing daerah, ada koordinatornya, bertahun para ikhwah dengan harta benda yang dia miliki. Majalah tadi dihargai cuma Rp5.000. Tayib, sehingga non-profit, ya, non-profit Rp5.000 untuk disebarkan ke semua masyarakat kaum muslimin, dari mulai TNI, Polri, sipil, terkait dengan pemerintahan yang ada, dan pihak-pihak yang layak untuk diberi, tokoh-tokoh masyarakat dan semisalnya, disebarkan supaya mereka paham tentang latenya komunis, sekaligus mendakwahkan dakwah salafiyah tadi. Ada muhim. 5.000 ya ikhwan. 5.000. Antum bukan mau 5.000, kalau juga diminta sama anaknya antum. 5.000. Bi, jajan. Kasih 5.000. Nah gitu ya. Itu antum kumpulkan. Satu majalah, satu orang luar biasa. Jumlahnya antum 100. Masing-masing orang 5.000. Sudah 100 eksemplar. Antum sebarkan ke seluruh penjuru daerahnya antum ini untuk menebarkan dakwah sekaligus pemahaman tentang bahaya komunis. Nanti ketika muncul masalah berikutnya di tengah-tengah umat, juga demikian akan diterbitkan majalah edisi khusus dan ditebarkan secara gratis. Itu memerlukan ta'awun. Ta'awun terkait dengan siapa koordinatornya disampaikan kepada para ustaz. Kemudian ta'awun pendanaannya ya, dikarenakan bab ini bab non-profit. Sehingga tolong perhatikan baik-baik ini. Itu di antara contohnya ya. Dimulai dari tempat antum sendiri. Terus menasional, terus internasional. Semangati. Antum jangan merasa, waduh saya cuma ini Ustaz. Jangan begitu. Yang penting ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala untuk kepentingan dakwah. InsyaAllah ta'ala besar pahalanya. Barakallahu. Faham insyaAllah ya? Nah, antum yang di sini, semangat ta'awun di tempat ini. Apa yang kurang, ta'awun untuk memperbaikinya. Plus ta'awun skala nasional ketika ada program-program semacam yang saya sebutkan di atas, ikut andil dalam menyebarkannya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada 10 menit yang mau tanya silakan. Monggo. Apa hukum ngeredit mobil atau motor di dealer yang terdapat padanya perjanjian atau menandatangani adanya denda, penarikan jika berproblem dari story, apakah termasuk riba? Ya, dengan sistem yang semacam ini termasuk riba dengan kesepakatan semua ulama. Dengan kesepakatan semua ulama, dengan gambaran yang antum sebutkan tadi ini. Baik, kalau hukum asal yang namanya kredit sendiri, ada khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas ulama mengatakan boleh, tapi dengan syarat. Sebagian ulama mengatakan haram secara mutlak. Di antara yang mengharamkan secara mutlak, Syekhul Albani rahimahullah, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Ada haram. Baik, jumhur mengatakan boleh, tapi dengan syarat. Di antaranya, tidak ada ini semua. Tidak ada ini semua. Ketika ini semua terjadi, maka semua sepakat haram. Apalagi menggunakan cara leasing via bank, semua mengatakan haram. Baik itu motor, atau mobil, atau rumah, atau semisalnya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Gimana Ustaz? Kok gimana? Jadi orang itu qanaah ya akhi. Antum mampunya sepeda ontel, ya sepeda ontel wae. Tidak ada yang mewajibkan antum punya motor. Antum enggak bakal mati enggak punya motor. Ya apa ya? Antum sanggupnya beli motor ya beli motor. Taib. Antum sanggupnya beli motor ya motor. Enggak ada yang harus antum punya mobil. Antum. Jadi hidup di dunia itu antum kona ayahon menikmati apa yang Allah berikan kepada antum. Jok ngoyo. Santai saja. Usaha maksimal, ada rezeki dinikmati. Paham ya, kan ya? Hah? Ada huwa. Tapi anu Ustaz, kebutuhan juga itu motor itu sangat penting Ustaz untuk sana kemari segala macam. Nyicil lo, oh nyicil lo, nabung lo. Kok nyicil? Tabung, sisihkan uang belanja untuk itu. Tabung, tabung, tabung, tabung, tabung, tabung. Bukan nabung di bank lo ya, nabung di dompetnya antum. Hah? Terkumpul beli dan tidak harus yang mentereng. Kami gitu ya. Yang penting hajat antum terpenuhi. Terkumpul ada uang 5 juta alhamdulillah. Jangan cari yang baru, cari yang second. Iya, 5 juta dapat second buahnya ya kan. Iya apa ya? Mau merek apa antum? 5 juta dapat second ya kan. Mau yang Yamaha, mau yang Suzuki, mau yang Honda, Toyota enggak ada. Ini ada. Gampang ini. Iya, jalan selesai. Itu konsep hidup sederhana yang menenangkan hati. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bolehkah menolong orang yang terkena virus Hizbi atau sururi meringankan beban materi padanya? Boleh dengan syarat. Ialah ta'liful qulub, dalam rangka untuk melunakkan hati dia, dalam rangka untuk mendakwai dia. Dengan itu antum dakwai dia bisa lepas dari hizbiyahnya, dari sururiyahnya. Paham tuh? Ada misi. Tetapi ketika tidak ada misi semacam itu, terbalik kondisinya. Antum memberikan ta'awun kepada dia, justru dijadikan sebagai hujjah. Fulan aja membantu saya, kalau saya sesat gak bakal dibantu sama dia. Fulan, sama saya. Kadang-kadang jangan dibantu. Ada la'im. Ini orang yang sangat rendah, tercela. Paham insya Allah ya? Paham ya, kawan ya? In akram tal karima malaktahu wa in akram tal la'ima tamarrada. Kalau kamu memuliakan orang-orang yang mulia, kamu akan bisa menguasai dia. Tunduk lebut dia ya, kawan. Ada karim. Tapi kalau kamu memuliakan orang yang la'im tamarrada, semakin menjadi-jadi. Dikasih kebaikan, tambah parah. Tama parah al-la'im. Al-la'im la yu'an. Jangan dibantu warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga tergantung kondisinya masing-masing. Kalau misalnya ya, antum cek ini orang ini, ketika dibantu, ini mau balik gak ini? Kalau mau, bantu. Dakwahi dia. Terus ini kan, nasihat dia. Wah, kata. Ketika kita menebarkan salam dan bertemu dengan hajuriyin, mereka tidak mau menjawab salam. Kita terus mengucapkan salam apa? Kita terus mengucapkan salam apa sekali itu aja. Lah ada apa tuh mengurusi mereka ya? Mestinya antum kasih mereka pelajaran. Mereka ketemu antum melengos. Jangan dikasih salam. Kok malah antum DP, DP. Assalamualaikum. Gak dibalas ya. Gimana ya, akhi? Assalamualaikum. Aduh, kok mau dibalas sih? Oke, itu kebalik. Antum itu alal haq, antum itu ala sunnah, aziz, punya izzah. Mereka alal batil, dhalil, rendah. Jangan dibalik. Iya. Jangan dibalik. Ketemu mereka, la salam wa la kalam. Kecuali orang-orang yang masih antum harapkan kebaikan dia. Tertipu, maghrur, muhtarun bihi, bihim. Tertipu dengan keadaan mereka, tidak tahu. Yang ini antum taklif. Lembutkan hatinya dengan salam. Tapi rata-rata mereka mu'anidun. Keras kepala. Bukan batunya, bukan batu padas ya. Batunya ini batu kali ya, kawan. Luar biasa. Yang itu halas. Jangan dikubris. Anggap wujuduhum ka'adamihim. Lewat, kayak ada orang. Barakallah. Itu namanya izzah. Paham itu? Tapi terkait dengan mereka-mereka yang masih awam atau yang masih tertipu, yang belum mengerti, dikiranya baik, nah, antum taklif dia. Paham tuh ya? Assalamualaikum. Yakin dia akan jawab salahnya antum. Kenapa? Dia masih bimbang. Waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol, gimana kabar, sehat, segala macamnya. Kasih masukan-masukan, kasih ilmu segala macamnya, pelan-pelan. Wah, kata. Barakallahu fikum. Mereka aja pede ketemu antum enggak salam kok. Ada kelas. Sudah lewat jam 6:30 ya. Baik, yang ini disimpan untuk nanti insyaallah ya. Ya. Yeah. Bagaimana jika kita memaksakan ta'awun dalam harta, tapi kita sendiri susah? Dirinci ya ikhwan. Kalau yang antum maksudkan dengan susah itu adalah betul-betul kebutuhan primer antum itu tidak dihandle, tidak terpenuhi, jangan. Yang namanya ta'awun itu ikhwan, ketika kebutuhan primer antum selesai. Faham tuh? Itu kaidah. Tayib. Paham ya, Fan? Tapi kalau dimongkong dengan susah itu adalah kebutuhan primer antum terpenuhi, ada lebihnya, maka antum ta'awun. Itu menunjukkan semangat yang luar biasa pada antum. Insyaallah dengan itu akan dikasih barokah rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Ya dia susah. Misal kebutuhan primer dia dalam satu hari itu ialah 25.000. Dia punya hari itu 30.000. Lebih berapa ya, Kawan? Lebih cuma 5.000 doang. Ya. Ini hitungannya para ikhwah. Ini orang kesusahan ini. Dia bukan kalangan ikhwah yang mampu. Ikhwan yang pas-pasan bakal mungkin kurang kehidupan dia. Pada kenyataannya, kebutuhan primer dia terpenuhi semua. Kelebihan 5.000. Kemudian dia ta'awun fi sabilillah 5.000 tadi. Bagus, tidak ada masalah. Itu menunjukkan sikap yang luar biasa pada Allah. Kan ya kan ya? Karena contohnya itu ya kan. Disebut dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki yang miskin, tayyib, masuk ke dalam Masjid Nabawi. Rasul sedang khutbah ketika itu. Maka beliau mengalihkan materi khutbahnya, mengajak, menganjurkan kaum muslimin yang ada ketika itu untuk berta'awun membantu orang tadi yang masuk. Dapat. Akhirnya ada dari kalangan para sahabat memberikan kepada dia dua potong pakaian. Dua potong pakaian. Sudah. Rasul menganggap ini masih kurang ini. Belum ngajak setahun lagi. Semangat untuk sedekah lagi. Apa tujuannya? Tujuannya supaya orang itu dapat lebih banyak. Jangan cuma dua. Helai pakaian. Begitu Rasul mengajak ta'awun lagi, ajib ikhwan. Orang tadi ta'awun. Satu pakaian dia pegang, yang lain dikasihkan sama Rasul. Rasulnya marah. Menung ta'awun tuh kamu malah kamunya. Satu lagi. Asyahid ikhwan adalah terkait dengan masalah semangat orang tadi. Miskin. Rasul lagi nyemangati muslimin ta'awun sama dia. Dia punya kelebihan dari primernya, dikasihkan sama dia. Semangatnya sangat tinggi. Paham ya? Dia selama itu melebihi kebutuhan primer, bagus. Walaupun antum orangnya pas-pasan. Satu keadaan saja, ikhwan. Satu keadaan saja. Di mana antum diperbolehkan untuk berta'awun dalam keadaan kebutuhan primer antum belum terpenuhi. Ialah ketika antum memiliki ketawakalan yang sangat tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti tawakalnya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baru boleh. Tahu kisahnya? Juga disebutkan dalam hadis. Dan dia sahih, ikhwan. Satu kali sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda dapat rezeki harta cukup banyak. Dia ngomong, kali ini aku akan bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Aku akan infakkan separuh hartaku fisabilillah. Langsung dia ambil separuh hartanya dibawa ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini saya ada rezeki, saya menginfakkan separuh harta ini untuk fisabilillah. Kata Rasul, untuk keluarga kamu apa? Untuk keluarga saya separuh yang lainnya ya Rasulullah. Besar ya Pak. Bayangannya Sayyid Umar kholas. Amal besar. Tidak bakal bandingi sama Abu Bakar Siddiq. Tidak lama datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ini semua hartaku. Saya infakkan fisabilillah. Lah untuk keluarga kamu apa Abu Bakar Siddiq? Dia mengatakan, untuk keluarga aku tinggalkan untuk mereka Allah Azza wa Jalla. Ini kata para ulama, tawakal yang sangat tinggi. Tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin tidak bakal disia-siakan. Yakin bakal rezeki berikutnya untuk dia dan keluarganya. Kalau demikian, kondisi antum labas. Antum sudah miskin, kere, enggak cuma pas-pasan, serba kurang. Kebutuhan standarnya 25.000. Antum setiap harinya cuma dapat 15.000, begitu ya? Kan kurang. Tapi antum, masya Allah, antum hanya pakai 10.000, yang 5.000 untuk ta'awun fi sabil dakwah. Yakin antum, insya Allah Ustaz, ada lagi yang berikutnya. Ya biasa Ustaz, orang kiri, biasa kiri Ustaz. Kalau enggak gini, kapan lagi saya bisa ta'awun? Ta'awun. Enggak ada masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Intinya punya semangat ta'awun yang tinggi. Barakallahu fikum. Contoh para salafun salih, contoh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wallahu alam bisawab. Yang ini selesai, yang ini tolong disimpan untuk nanti kajian pagi sampai siang insyaallah taala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakum.